Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarru umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan pertolongan kepada kita di dalam menjalankan segala aktivitas kita, baik yang terkait dengan dunia maupun yang terkait dengan akhirat. Karena seandainya bukan karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah kita tidak akan mampu mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan. Dan di antaranya adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mampu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini semata-mata adalah berkat pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Mu'adz bin Abdul Wahhab. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-52. Bab yang ke-52 ini diberikan judul oleh Syekh Mu'adz bin Abdul Wahhab, Babu la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tentang tidak bolehnya mengucapkan assalamu ala Allah. Semoga keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Poin yang pertama yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, dan juga hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ya, insyaAllah ana ambil penjelasannya dari kitab At-Tamhid syarah kitab Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah tentang makna dari assalam. Yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Dan yang ketiga adalah hikmah dari larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Jadi poin yang ketiga adalah hikmah dari larangan bagi kita mengucapkan doa assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang keempat adalah penjelasan dalil, yang mana pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya membawakan satu dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab, hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, dan juga hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Dijelaskan oleh Syekh Qalusyi di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan munasabatu hadzal bab li babi alladhi qablahu. Hubungan bab ini dengan bab yang sebelumnya, anna tarka qauli assalamu ala Allah, bahwasanya meninggalkan perkataan assalamu ala Allah, huwa min ta'dhimil asmaul husna. Ini termasuk dari bentuk pengagungan terhadap nama-nama Allah yang husna. Nama-nama Allah yang sampai pada puncaknya kebaikan. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah jelaskan makna dari al-husna di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa nama-nama Allah adalah nama-nama yang husna? Karena semua nama Allah itu mengandung puncak kesempurnaan, yang pada setiap nama Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya mengandung sifat-sifat yang sempurna, yang tidak ada aib sedikit pun. Maka dijelaskan yang demikian itu, kata Syekh Qalusyi, yang demikian itu bahwasanya assalamu ala Allah, assalam, annassalam huwa Allah. Bahwasanya assalam ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-mutassifu bisalamatil kamilati. Yang mana makna dari assalam yang termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah makna yang mengandung sifat keselamatan yang sempurna. Min kulli naqsin wa aibin, yang selamat dari segala macam kekurangan dan aib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disucikan, dijauhkan dari segala kekurangan dan aib. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, baik di dalam zatnya maupun di dalam sifatnya. Adapun ucapan assalamu alallah nanti akan menimbulkan suatu kesan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan zat yang perlu didoakan keselamatan. Sehingga menimbulkan kesan Allah memiliki aib ataupun kekurangan. Ya, ini hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Adapun hubungan bab ini dengan kitab Tauhid, beliau mengatakan di antara bentuk beradab bagi diri kita terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, di antara bentuk adab kita terhadap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak mengucapkan assalamu alallah, mendoakan Allah akan keselamatan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna fi hadha naqsan, dikarenakan ucapan tersebut di dalamnya ada kekurangan. Fi tahqiqit tauhid, ya, di dalam mentahqiq tauhid. Seseorang yang benar-benar mentahqiq tauhid, niscaya dia tidak akan mengucapkan assalamu alallah. Apakah ada orang yang mengucapkan assalamu alallah? Mungkin kalau kita dapatkan pada zaman sekarang, kelihatannya enggak ada. Ya. Orang-orang yang mengucapkan assalamu alallah setahu ana. Adapun ya pada zaman Rasulullah, nanti dibawakan hadisnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Tatkala berkata Ibnu Mas'ud, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, adalah kami jika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kulna, ya, kami mengatakan itu tatkala attahiyat akhir, assalamu alallah min ibadihi, assalamu alallah. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabat membaca doa yang seperti ini, mendoakan Allah dengan ucapan assalamu alallah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, la taqulu assalamu alallah fa innallaha huwassalam. Ya, janganlah kalian mengucapkan assalamu alallah, karena sesungguhnya dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah assalam. Ya, nanti kita akan jelaskan makna dari assalam. Ini hubungan bab dengan kitab Tauhid, yang intinya di antara bentuk kita beradab kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita tidak mengucapkan assalamu alallah. Yang mana ucapan assalamu alallah ini mengurangi tahqiq tauhid yang ada pada diri seseorang. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu makna dari assalam. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Al-Qawlu Mufid. Dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, wassalamu lahu addatan ma'an. Bahwasanya assalam ini memiliki beberapa makna. Beliau menjelaskan di sini ada tiga makna dari assalam. Yang pertama, assalam bermakna attahiyah. Attahiyah adalah sebagai ucapan selamat, yaitu tatkala seseorang bertemu dengan orang lain. Kita mengucapkan assalamu alayka. Tatkala kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan assalamu alayka. Ya. Semoga keselamatan atasmu. Ini makna dari assalam. Kemudian yang kedua adalah assalamatu minan naqsi wal afati. Makna dari assalam yang kedua adalah assalamatu minan naqsi wal afati. Itu sebagai bentuk doa agar terbebas dari kekurangan. Sebagai bentuk doa agar terbebas dari kekurangan. Inilah makna tatkala kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya, di dalam attahiyat kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabi. Semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Ini maknanya adalah doa agar beliau terbebas dari kekurangan. Ya. Kemudian yang ketiga, assalamu ismun min asma'illahi. Makna dari assalam yang ketiga adalah assalam ini adalah nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh ahlul ilmi bahwasanya assalam yang termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua makna. Jadi assalam yang termasuk dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah assalimu minan naqais wal uyub. zat yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib. Jadi as-salam yang termasuk dari nama Allah memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah as-salimu minan naqais wal uyub. Zat yang selamat dari kekurangan-kekurangan dan aib. Yang kedua adalah al-musallimu li ghairihi. Al-musallimu li ghairihi. Yaitu zat yang memberikan keselamatan kepada yang lainnya. Memberikan keselamatan kepada selainnya. Ini makna dari as-salam yang termaksud dari nama Allah Subhanahu wa taala. Memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah zat yang selamat dari segala macam bentuk kekurangan dan aib. Kemudian yang kedua adalah zat yang memberikan keselamatan bagi yang lainnya. Ya. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan di antara hikmah atau larangan mengucapkan assalamu ala Allah, ya tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki nama assalam, yang mana assalam ini ada dua makna tersebut, maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid bahwasanya di antara hikmah ucapan assalamu ala Allah, beliau menyebutkan ada dua hikmah. Yang pertama, sudah kita jelaskan bahwasanya assalam ini termasuk dari nama Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang selamat dari segala macam kekurangan dan aib. Adapun perkataan doa seseorang tatkala dia mengucapkan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala, doa yang seperti ini menimbulkan kesan Allah itu memiliki kekurangan sehingga harus dibersihkan kekurangan-kekurangan tersebut dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya. Jadi alasan yang pertama mengapa kita tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah, karena menimbulkan kesan Allah ini memiliki kekurangan sehingga harus didoakan dengan keselamatan. Sementara yang tadi kita sudah jelaskan makna dari assalam ini dari nama-nama Allah adalah zat yang maha selamat. Ya. Baik zatnya maupun perbuatannya dari segala macam kekurangan dan aib. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, apabila kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan bagi dirinya, bagi diri Allah Subhanahu wa taala, faqad khalafat al-haqiqa, maka ini menyelisihi hakikatnya. Kenapa? Li'anna Allah yud'a wa la yud'a lahu. Karena Allah adalah zat tempat kita berdoa untuk diri kita. Bukannya kita berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak butuh untuk didoakan. Allah adalah zat tempat kita berdoa untuk kebaikan diri kita. Inilah makna dari li'anna Allah yud'a wa la yud'a lahu. Allah itu didoa kita, tempat kita berdoa, ya. Bukan kita berdoa kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat musallimun li ghairihi, yang memberikan keselamatan kepada yang lainnya. Allah adalah zat yang maha sempurna, yang tidak ada aib sedikit pun. Ya, sehingga tidak butuh didoakan. Dan tatkala kita berdoa kepada Allah untuk Allah, maka ini hakikatnya menyelisihi dari hakikat. Karena kita hakikatnya tatkala berdoa adalah untuk kepentingan diri kita. Karena kita ini adalah makhluk, dan makhluk adalah hamba yang lemah, yang miskin, yang sangat butuh untuk mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh terhadap makhluk, tidak butuh untuk didoakan. Ya, kalau makhluk berdoa untuk Allah, berdoanya kepada siapa? Ya. Kemudian poin yang terakhir yaitu penjelasan dalil. Tadi kita sudah bacakan dalil dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahihain, ya, dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami jika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kami mengatakan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulan wa fulan." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah wassalam." Kemudian di dalam sebagian riwayat, ya, Rasulullah bersabda assalamu ala Jibril wa Mikail. Jadi assalamu ala fulan wa fulan di sini, di dalam riwayat yang lain dijelaskan maksudnya adalah assalamu ala Jibril wa Mikail. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah huwassalam." Janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah adalah assalam. Dat yang maha selamat yang tidak butuh didoakan keselamatan. Walakin kulu, kata Rasulullah, akan tapi ucapkanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattaibatu ila akhir hadis fi tasahud. Sampai akhir hadis di dalam masalah tasahud. Jadi dalam ayat ini, ya tatkala para sahabat mengucapkan assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, Rasulullah hanya melarang bagi mereka mengucapkan assalamu ala Allah. Dan tidak melarang mengucapkan assalamu ala Jibril dan Mikail. Karena yang namanya makhluk, siapapun dia, maka dia butuh doa untuk mendapatkan keselamatan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu ala Allah, ini adalah merupakan larangan. Ya, dan sudah kita pahami bahwasanya larangan ini menunjukkan akan keharaman. Kemudian Rasulullah menjelaskan sebab ya larangan tersebut. Beliau mengatakan fa innallahu wassalam, karena sesungguhnya Allah adalah assalam. Faedah hadis yang dapat kita ambil sebagai yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Mustafid dan juga dalam kitab Mulakhas, yang pertama, tidak boleh bagi kita mengucapkan assalamu ala Allah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, hikmahnya ada dua. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya assalam ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga yang ini sering disampaikan, ya, bahwasanya orang yang melarang sesuatu, ya hendaklah dia menjelaskan sebab dari larangan tersebut. Ya, apabila seseorang dia melarang sesuatu, maka hendaklah dia pun menjelaskan sebab dari larangan tersebut. Nah, kalau pada pertemuan yang telah lalu kita telah jelaskan pula bahwasanya kalau orang dia melarang sesuatu, ya hendaklah dia mengganti dengan ganti yang lebih baik jika ada gantinya. Atau ya seandainya tidak ada gantinya, dia jelaskan alasan mengapa dia melarang perbuatan tersebut. Di sini tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengucapkan assalamu ala Allah, maka Rasulullah menjelaskan alasannya. Kenapa dilarang? Li'annallahu wassalam. Karena Allah adalah assalam, zat yang maha sempurna, yang selamat dari segala macam kekurangan sehingga tidak butuh didoakan. Ya. Kemudian juga Rasulullah memberikan jalan keluar, mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dengan mengajarkan walakin kulu, akan tetapi katakanlah attahiyatu lillah ila akhir. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-52. Kemudian kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu al-babu ats-tsalitsu wal khamsun. Bab yang ke-52. 53. Bab yang ke-53 itu babu qauli, bab perkataan seseorang tatkala dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Adapun poin-poin yang kita akan bawakan pada bab ini hanya ada dua poin. Yang pertama yaitu larangan berdoa dengan ungkapan Allahumma gfirli in syi'ta dan yang semisalnya, dan hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian yang kedua adalah bayanu dalil, yaitu penjelasan dalil. Ya. Adapun poin yang pertama, larangan berdoa dengan ungkapan Allahumma gfirli in syi'ta dan hubungannya dengan kitab tauhid, dijelaskan ya, di dalam kitab Tamhid Qaul Mufid I'anatul Mustafid, ya. Di situ dikatakan bahwasanya hakikat dari tauhid adalah seorang hamba mentauhidkan Rabb-nya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan di dalam perendahan. Jadi hakikat tauhid tatkala seseorang dia mentauhidkan Allah dengan menyempurnakan perendahan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakan rasa cinta kepada dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarru'a ilallahi ta'ala. Kemudian tatkala dia berdoa, dia benar-benar memohon kepada Allah, ya merendahkan diri, ya merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdoa dan menampakkan bahwasanya dia adalah zat yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hakikat orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tatkala dia berdoa, dia benar-benar merendahkan diri dan dia menunjukkan bahwasanya dia sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada siapapun. Wa qaulul qa'il, adapun perkataan Seseorang tatkala dia berdoa, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Perkataan ini tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Ya. Karena tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjazmkan, ya, mengkokohkan, menseriuskan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita kaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh, ya, mengkaitkan doa kita ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, karena doa yang seperti ini, Allahumma gfirli in syi'ta, ini mengandung tiga perkara yang batil. Ya, tatkala seseorang dia tidak menjazmkan doanya, ya, dia berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ataupun doa-doa yang semisalnya, ya, ini menimbulkan tiga kesan kejelekan. Yang pertama, menimbulkan kesan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dipaksa untuk melakukan sesuatu. Allahumma gfirli in syi'ta. Ya, seakan-akan Allah ini dipaksa untuk melakukan sesuatu. Sementara Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid, melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, ya faka'ana da'iya bihadil kaifiyah. Maka seakan-akan orang yang berdoa dengan doa yang seperti ini, seakan-akan dia mengatakan, in syi'ta fakfir wa in syi'ta fala takfir. Ya Allah, jika engkau menghendaki, maka ampuni. Jika tidak, maka tidak usah diampuni. Jadi seakan-akan Allah dipaksa. Ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya doa yang seperti ini menimbulkan kesan, bi anna hadza amrun adzimun 'ala Allah. Seakan-akan perkara ini, perkara pengampunan dosa, memberikan rahmat ataupun yang semisalnya, adalah perkara yang sangat besar bagi Allah, sangat berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidaklah ada sesuatu pun yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti hadis yang kita akan bawakan. Ya, di sini Rasulullah bersabda, "Wal yu'addim ar-raqbah." Maka hendaklah kalian tatkala berdoa itu membesarkan harapan kalian. Fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. Sesungguhnya Allah tidak ada sesuatu pun yang memberatkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya. Jadi tatkala kita berdoa Allahumma ighfirli in syi'ta, ini seakan pengampunan dosa bagi Allah adalah suatu perkara yang berat. Ya, seperti misalnya kita suruh teman kita, "Ya akhi, tolong dong angkatin beras saya ini 100 kilo jika Anda mau." Ya. Jika Anda mau. Misalnya, ini kan seakan-akan ini suatu yang berat bagi teman kita. Jika Anda, kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Ya. Ini, ya. Kemudian yang ketiga, doa yang seperti ini menimbulkan kesan, bi anna thaliba ghaniyun anillahi. Menimbulkan kesan seakan-akan, ya, si thalib ini, orang yang meminta kepada Allah, ghaniyun anillah. Tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Al-Utsaimin mengatakan, ka'annahu yakul, seakan-akan dia mengatakan, in syi'ta faf'al, wa in syi'ta falataf'al. Ya Allah, jika engkau menghendaki, ya lakukan. Jika engkau ingin menginginkan saya diampuni, ya diampuni. Kalau enggak, ya enggak diampuni juga enggak apa-apa. Ya, jadi seakan-akan, ya, bahwasanya orang yang meminta ini tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, wal yu'addim ar-raqbah. Ya, maka hendaklah kita ini membesarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan, walasaka anal abda muftakirun ilallah. Tidak diragukan lagi bahwasanya seorang hamba itu, ya, sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi. Dalam setiap keadaan, hamba siapapun dia, yang namanya hamba, apakah dia orang kaya, orang yang banyak hartanya, orang yang memiliki kekuasaan, yang namanya hamba adalah makhluk yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahwalihi. Ya, li'annahu fakirun ilallah. Dikarenakan hamba ini adalah zat yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la yanzuru ila ma indahu minal asbabi wa minal imkaniyat. Ya, janganlah seorang hamba melihat apa yang ada di sisinya dari sebab-sebab yang dia miliki, dari sarana-sarana yang dia miliki. Ya, mungkin dia adalah orang yang kuat badannya. Ya, dia merasa, wah saya enggak mungkin kalau saya enggak sholat tahajud, misalnya enggak mungkin. Misalnya ya. Ya, dia bersandar kepada dirinya. Saya kalau enggak berinfak, katanya enggak mungkin, harta saya banyak. Ya. Janganlah seorang hamba itu melihat apa yang ada di sisinya dari sebab-sebab dan sarana-sarana. Karena sesungguhnya sebab-sebab dan sarana-sarana itu kemungkinan bisa hilang dalam waktu sekejap. Ya. Hendaklah seseorang itu bersandarnya bukan kepada sebab, bukan kepada sarana-sarana, tapi hendaklah dia tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, siapapun dia orangnya, apakah dia adalah orang yang paling kaya, orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling banyak anaknya, orang yang paling banyak kekuasaannya, maka dia hakikatnya semua yang namanya hamba adalah sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia mendapatkan nikmat dari Allah dengan berbagai macam nikmat, dia pun butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah agar Allah mengekalkan nikmat yang dia telah dapatkan. Ya. Adapun penjelasan dalil di dalam kitab As-Sahih dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakul ahadukum, Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta." Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku, ya jika Engkau menghendaki, ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendaki." Ya, liyazzim al-mas'ala. Lah, hendaklah dia menjazmkan permintaannya. Fa innallaha la mukrihalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah ya dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dan dalam riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah bersabda, "Wal yu'addim ar-raqbah." Hendaklah dia membesarkan harapannya. Fa innallaha la yata'adhamu syai'un a'tahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang memberatkan bagi Allah untuk memberikannya. Maka faedah hadis yang dapat kita ambil sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, yang pertama adalah larangan mengucapkan Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya, dan larangan di sini menunjukkan akan keharamannya. Kemudian Rasulullah pun menjelaskan di dalam hadis ini alasan ilat, alasan beliau melarang dari perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah dipaksa untuk melakukan sesuatu. Dan karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang dapat memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesuatu tersebut adalah sesuatu yang sangat banyak. Ya, kita bayangkan ya. Manusia kalau kita hitung mungkin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang triliun-triliun ya, tidak ada yang mampu menghitungnya. Ya. Semuanya mereka mendapatkan makan dari buminya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkurang sedikit pun. Yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Ya. Yang tidak akan terberatkan sesuatu pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua pembendaharaan baik di bumi maupun di langit semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, walillahi khazainus samawati wal ard. Walillahi dikedepankan. Ya, jar wa majrur. Ya. Ini adalah fi mahalli rafin sebagai khabar. Menunjukkan hanya milik Allah lah pembendaharaan langit dan bumi. Semua apa yang ada di bumi, semua apa yang ada di langit, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, ya di dalam hadis yang mulia ini ya merupakan dalil akan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, ara'aitum madza anfaqa khalaqas samawati wal ard? Tidakkah Anda melihat apa yang telah Allah infakkan? Ya, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi, ya, maka yang semua itu tatkala Allah menginfakkan untuk makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini tidaklah mengurangi sedikit pun apa-apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan bab yang ke 53. Ini babnya bab akhir, memang pembahasannya sedikit-sedikit ya. Kemudian kita bahas bab yang selanjutnya yaitu al-babu ar-rabi wal khamsun. Bab yang ke-54. Karena kemungkinan mungkin jadi kita pertemuannya tinggal 6 kali mungkin ya. Tinggal 6 kali pertemuan mungkin atau 5 kali. Sementara target kita menyelesaikan sampai bab yang ke-67. Ini baru bab yang ke-54. Ya. Berarti berapa bab lagi? Hitung sendiri. Ya, babu la yakulu abdi wa ammati. Bab tidak bolehnya mengucapkan abdi, hambaku, wa ammati, dan hambaku perempuan. Abdun ini hamba laki-laki, ammatun adalah hamba perempuan. Poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab ini, ada beberapa poin, ada 3 poin. Poin yang pertama adalah munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah hukum perkataan abdi wa ammati wa rabbuk, ya, sebagaimana dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang nanti anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid, kemudian penjelasan dalil. Kita masuk langsung pada hubungan bab dengan kitab tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid yang anda ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan bahwasannya bab yang mulia ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengatakan kalbabi alladhi qablahu, ya, bab ini seperti bab-bab sebelumnya, yaitu min ajli ihtirami asma'illahi wa sifatihi. Tujuannya adalah dalam rangka memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi bab ini sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid adalah seperti bab-bab sebelumnya, yang intinya adalah menjelaskan akan wajibnya bagi kita untuk memuliakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Plus juga bab ini tujuannya adalah min ajli saddi turuki allati tafdi ila syirki wa himayati janibit tauhid. Dan bab ini juga tujuannya adalah untuk menutup segala jalan yang dapat menyampaikan kepada kesyirikan. Ya. Ini dalam rangka menjaga tauhid yang ada pada diri seseorang. Dan di antara bentuk penutupan jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada kesyirikan dalam rangka menjaga tauhid yang ada pada diri seseorang, yaitu menjauhi lafaz-lafaz yang terkadang dipahami di dalam lafaz tersebut mengandung unsur kesyirikan. Walaupun terkadang pengucapnya ini tidak memaksudkan makna yang demikian itu. Ya. Sebagaimana nanti yang kita akan bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana tidak boleh bagi seorang sayyid, seorang tuan atau seorang raja berkata kepada budaknya, ya, dia mengatakan ya abdi wa ammati, sini. Wahai hambaku. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan di antara alasan kenapa tidak boleh kita mengucapkan abdi dan amati. Terkait dengan seorang sayyid atau malik yang dia berkata kepada budaknya. Ya, ini hubungan bab dengan kitab tauhid yang intinya adalah dalam rangka memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka menutup segala celah, segala pintu yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan, ya, dalam rangka untuk menjaga tauhid yang ada pada diri seseorang, dan diantaranya adalah dengan menjauhi lafad-lafad yang bisa mungkin terkadang dipahami di dalam lafad tersebut ada unsur kesyirikan. Walaupun sang pengucap tidak bermaksud, ya, untuk tidak bermaksud dengan makna yang seperti itu. Ya. Akan tetapi untuk menjaga, untuk menutup pintu-pintu yang seperti itu, untuk menutup pintu-pintu kepada kesyirikan, maka hendaknya kita menjauhi lafaz-lafaz yang demikian itu. Seperti tadi sebagaimana kita jelaskan, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seorang sayyid, seorang tuan atau seorang raja dia memanggil hambanya atau budaknya dengan perkataan abdi dan wa ammati. Kemudian, adapun hukum perkataan abdi dan ammati dan warabbuk atau warabbak, di sini ada beberapa perincian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid. Yang pertama adalah hukum perkataan abdun dan ammah. Hukum perkataan abdun dan ammah. Hamba laki-laki ataupun hamba perempuan. Beliau mengatakan wal hukmu fi dzalika yanqasimu ila qismaini. Hukum mengucapkan abdun dan ammah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ucapan abdun ini disandarkan ila ghairihi, kepada selainnya, disandarkan kepada orang ketiga, kepada selainnya. Seperti kita mengatakan abdun fulan, misalnya kita bertemu seseorang, misalnya kemudian di samping kita ada seorang budak, ya, kemudian dikatakan ini siapa, oh ini adalah abdun fulan, hambanya fulan, au ammata fulan, au ammatu fulan, oh ini adalah hambanya fulan, fahadha jaizun, maka ini boleh. Nanti yang tidak boleh itu jika disandarkan kepada ya mutakallim, saya, ya. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah oleh kalian orang-orang yang menjadi tanggungan di antara kalian, wasolihina min ibadikum, dan orang-orang yang soleh min ibadikum, disandarkan kepada orang yang gaib dari hamba-hamba kalian. Ya, kalau kita misalnya jadi seorang yang memiliki budak-budak, ya, yang menjadi tanggungan kita dan budak-budak tersebut adalah orang-orang yang saleh, maka kewajiban bagi kita adalah untuk menikahkan mereka. Min ibadikum wa imaikum. Baik budak-budak kalian yang laki-laki maupun budak kalian yang perempuan. Ini disandarkan kepada selainnya, bukan kepada dirinya. Kemudian yang kedua, ayudhifahu ila nafsihi. Ucapan abdun dan amma ini disandarkan kepada dirinya. Walahu suratani, kata Syaikhul Utsaimin, dan ini ada dua bentuk. Yang pertama, ayakuna bisigatil khabar. Ya, ucapan abdi ini, abdun yang kita sandarkan kepada diri kita adalah dengan bentuk khabar. Tatkala kita ditanya, Anda lagi ngapain? Tadi Anda ngapain? Kita mengatakan at'amtu abdi. Oh, tadi saya memberi makan kepada budakku. Ya, ini sebagai khobar. Kasautu abdi, saya memberikan pakaian kepada budakku. Aktoktu abdi, saya telah memerdekakan budakku. Beliau mengatakan, fa'in qalahu fi ghaibatil abdi, fala ba'sa bihi. Jika kita mengatakan dengan perkataan ini, abdun ini kita sandarkan kepada diri kita, dalam keadaan hamba kita, budak kita ini tidak ada di hadapan kita, gaib. Ya, ada orang bertanya apa yang kita lakukan tadi, ya. Kemudian hamba kita ini dia gaib, tidak ada di hadapan kita, fala ba'sa bihi. Maka ini tidak mengapa. Hukumnya boleh. Dengan catatan ini sebagai khobar, ya, sebagai khobar. Ada orang yang bertanya, kita mengabarkan. Kalau seandainya budak kita ini tidak ada di hadapan kita, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Akan tapi wa in qalahu fi hadratil abdi awil amma, namun tatkala kita mengatakannya, ya, dalam keadaan hamba perempuan atau laki-laki tersebut ada di hadapan kita, hadir, ya, tatkala kita mengucapkan perkataan tersebut, maka dirinci. Apabila menimbulkan kerusakan, ya, menimbulkan hamba tersebut, ya, ini dia merasa rendah, ya, tatkala kita mengatakan seperti itu, maka tidak boleh kita ucapkan. Tapi kalau tidak menimbulkan kesan seperti itu, ya, hamba tersebut tidak merasa rendah, maka tidak mengapa kita ucapkan. Maka bila mengatakan di sini, fa in tarattaba alaihi mafsada, apabila mengakibatkan suatu kerusakan, suatu mafsada, ya, tata'allaqu bil abdi aw sayyid, yang terkait dengan abdi atau tuannya, mana'a, maka dilarang. Kalau menimbulkan kesan, ya, kehinaan bagi hamba tersebut, mana'a, wa illa fala, jika tidak maka tidak. Jika tidak menimbulkan kesan kerusakan, maka tidak, ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah apa, dengan bentuk khobar, tatkala disandarkan kepada diri kita, yang pertama dengan bentuk khobar. Yang kedua adalah ayakuna bisigotin nida, dengan bentuk apa? Nida, seruan. Seperti seseorang sayyid, seorang tuan, mengatakan kepada budaknya, ya abdi hati kada, wahai budakku, kemari, bawakan ini dan itu. Ya, wahai budakku. Fahadha manhiyun anhu. maka yang seperti ini dilarang. Adapun hukumnya, kata Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ulama khilaf, ya, apakah hukumnya ini lil karaha, apakah makruh ataupun ataukah apakah haram. Makruh ataupun haram. Jadi para ulama berselisih tentang hukum mengucapkan seperti ini, apakah haram ataupun makruh. Maka bagi kita, ya, orang-orang yang ingin mentakik tauhid, ya, hendaklah kita menjauhi lafaz-lafaz yang seperti ini, ya, walaupun sang pengucapnya, ya, tidak menginginkan maksud yang demikian itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang B, hukum perkataan Ar-Rabb. Hukum perkataan Ar-Rabb, Tuanku. Sebagaimana di sini sabda Rasulullah mengatakan, La yakul ahadukum, janganlah salah seorang diantarkan berkata, At'im Rabbaka. Jadi berkata kepada budaknya mungkin, At'im Rabbaka, beri makan Tuanmu. Waddi Rabbaka, ya, ambilkan air untuk berwudu Tuanmu. Ya. Jadi larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada seseorang untuk mengatakan At'im Rabbaka, Waddi Rabbaka, berilah makan Tuanmu dan bantulah Tuanmu di dalam mengerjakan wudu atau bawakan air agar Tuanmu bisa berwudu. Adapun hukum perkataan Rabb, Syaikhul Islam menjelaskan, menyandarkan Rabb kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini beliau menjelaskan ada empat bagian, ada empat pembagian. Yang pertama adalah kata Rabb ini disandarkan kepada domir mukhatab. Mukhatab itu orang yang diajak bicara. Domir mukhatab. Seperti seorang majikan perempuan mungkin menyuruh kepada budaknya untuk memberikan makan tuannya, suaminya. Dengan mengatakan, At'im Rabbak, berilah makan Rabbmu, Tuanmu. Waddi Rabbaka, ya, bantulah Tuanmu di dalam berwudu. Maka yang seperti ini, fayuk rohu dhalika linahi anhu. Maka yang seperti ini hukumnya dimakruhkan. Karena dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syaikhul Islam menjelaskan mengapa kalimat yang seperti ini dimakruhkan atau dilarang. Beliau mengatakan li anna fihi mahdhuraini. Karena di dalam perkataan ya at'im rabbaka ini mengandung dua kerusakan. Yang pertama min jihatil sigah, dari sisi sigahnya, ya, dari bentuk kalimatnya, ya, dipahami bisa mengandung makna yang rusak. Dalam artian bahwasanya Rabb ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mengatakan ya at'im rabbaka, beri makan Rabbmu. Sementara Rabb ini termasuk dari apa? Dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang memberikan makan dan tidak butuh kepada makanan. Ya. Wa in kana bila syakkin anna rabbahuna ghairu rabbil alamin. Walaupun tanpa kita ragukan lagi, orang yang mengucapkan at'im rabbaka ini tidak memasukkan Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena ini menimbulkan kesan mengandung, ya, di dalamnya ada unsur dia pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkataan yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rabb ini termasuk dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditinjau dari sisi makna, ya, menimbulkan kesan bagi hamba, baik laki-laki atau perempuan yang kita suruh, misalnya kita juragannya itu, ya, menimbulkan kesan bahwasanya dia adalah orang yang rendah. Li'annahu idza kana sayyidu rabban, karena jika tuannya itu adalah Rabbnya, kanal abdu awil ammah marbuban. Kalau tuannya adalah Rabbnya, berarti dirinya itu, abdunya tersebut adalah sebagai apa? Marbub, yang diatur. Ya, menimbulkan kesan apa? Perendahan terhadap budak tersebut yang kita suruh. yang menimbulkan kesan penghinaan terhadap budak tersebut. Ini dua alasan mengapa tidak boleh ya seorang mengucapkan kepada budaknya at'im rabbaka atau perkataan yang semisalnya. Ini jika disandarkan kepada domir mukhatab, orang yang diajak bicara. Kemudian antakunal idofa ila domir gaib. Ya, jika disandarkan kepada domir gaib, huhuma hum, hahuma hunna, ini domir gaib. Fahadha la ba'sa bihi. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asrati sa'a, tentang hadis alamat-alamat hari kiamat, diantaranya beliau bersabda antalidal ammatu rabbataha. Itu seseorang budak melahirkan robnya, yaitu tuannya maksudnya. Ya, makanya seperti ini tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah ayakuna antakuna al-idofa ila domir al-mutakallim. Disandarkan kepada domir mutakallim yang berbicara. Makanya seperti ini hada jaizun, hukumnya boleh. Wa qad qala ta'ala an sahibi Yusuf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang Yusuf alaihissalam, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu rabbi ay innahu sayyidi, innahu rabbi maknanya innahu sayyidi, sesungguhnya dia adalah tuanku yang telah memperlakukan aku dengan perlakuan yang sangat sangat baik. Itu Yusuf ayat 20-23. Ya. Kalau disandarkan kepada domir mutakali, maka ini hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, yaitu ayudhafa ilal ismi zahir. Disandarkan kepada isim yang zahir. Fayuqalu hadha rabbul gulam, hadha rabbul ibil. Ini adalah pemilik. Jadi, Rabb di sini bermakna sahib. Ya, pemilik anak ini atau pemilik onta ataupun yang semisalnya. Fahadha jaizun, maka ini hukumnya boleh. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'min bin Abdul Wahab, hanya ada satu dalil yang beliau bawakan di dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbaka waddi rabbaka, ya berilah makan Rabbmu, tuanmu, dan tolonglah tuanmu ya di dalam mengerjakan wudu atau ambilkan air untuk tuanmu untuk dia berwudu. Wal yakul, tapi hendaklah dia mengatakan sayyidi wa maulaya, ya tuanku. Wal yakul ahadukum abdi wa ammati, dan juga janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Wal yakul, hendaklah dia mengatakan fataya wa fatati, pemudaku dan pemudiku, wa gulami dan gulam anakku. Ya. Faedah hadis yang kita dapat ambil, ma yustafadu minal hadis, yang pertama adalah tidak bolehnya kita mengucapkan ya, kalimat abdi ammati ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di sini Rasulullah melarang, menunjukkan ketidakbolehannya. Kemudian faedah yang kedua, beliau mengatakan al-qaidatul ma'rufa, fihi al-qaidatul ma'rufa, di dalamnya ada kaidah yang sangat ma'ruf, bahwasanya menutup ya segala sesuatu yang dapat menyebabkan kepada sesuatu yang dilarang adalah merupakan suatu perkara yang harus. Ya, harus bagi kita untuk menutup segala wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang haram, maka hukumnya pun dilarang. Keharaman hukumnya dilarang, dan segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada keharaman, maka sesuatu tersebut pun hukumnya dilarang. Kemudian faedah yang terakhir di dalam hadis tersebut, ini sering disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, tadi pun sudah kita sampaikan, bahwasanya orang yang melarang sesuatu hendaklah dia mencari gantinya yang baik jika ada gantinya. Tapi kalau Rasulullah melarang ya bagi seorang mengatakan abdi dan ammati, maka Rasulullah memberikan jalan keluar, yaitu hendaklah mengatakan fataya dan fatati dan gulami. Ya. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya, bab yang ke-55, yaitu babu la yuraddu man sa'ala billah. bab tidak bolehnya menolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ba-nya di sini adalah maksudnya adalah ba al-qasam. Jadi orang meminta kepada kita dengan nama Allah, dengan bersumpah dengan nama Allah, maka tidak boleh kita tolak. Walaupun nanti ada perinciannya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab yang mulia ini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan kitabut tauhid yang ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid dan Mulakhas. Kemudian yang kedua adalah penjelasan judul bab yang ana ambil dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian yang ketiga adalah penjelasan dalil yang ana ambil juga dari kitab Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Adapun hubungan bab ini dengan kitabut tauhid dijelaskan di dalam kitab Mulakhas dan juga I'anatul Mustafid, ya. Perkataan Syekh, bab la yuradu man sa'ala billah, bab tidak bolehnya menolak orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh menolak kalau ada orang minta kepada kita, ya fulan, ya, dengan nama Allah, ya, sa'altuka billah, saya minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala Anda memberi saya uang 1000 misalnya. Maka kalau kita mampu, wajib bagi kita untuk memberikannya. Kenapa? Li'anna hadza fihi ta'dhimun lillah. Karena tatkala kita memberikannya, di dalamnya ada unsur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min kamali tahqiqi tauhid. Dan ini adalah termasuk dari kesempurnaan mentahqiq tauhid. Di antara bentuk orang yang mentahqiq tauhid adalah orang yang senantiasa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tatkala ada orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib memberikannya dengan beberapa syarat yang insyaallah nanti kita akan jelaskan. Karena tidak semua orang yang minta dengan nama Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita wajib kita berikan, tidak semuanya. Ya, kalau orangnya minta sesuatu perkara yang haram enggak boleh. Atau orang meminta sesuatu perkara yang kalau kita berikan memudaratkan kita. Ustaz, dengan nama Allah Ustaz, saya minta motor antum misalnya. Waduh, kalau saya berikan nanti saya gimana ini misalnya. Ini memudaratkan. Maka yang seperti ini tidak wajib bagi kita untuk memberikannya. Ya. Wa adamu i'ta'i man sa'ala billah adamu i'dhamillahi. Dan tidak memberikan orang yang dia meminta dengan nama Allah menunjukkan bahwasanya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi raddihi, di dalam penolakan tersebut, sementara kita mampu, dan kalau kita beri enggak membahayakan kita. Ya, tatkala kita menolak ada orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala sementara kita mampu memberikannya, naqsun fi tauhid, maka hal ini mengurangi tauhid yang ada pada diri kita. Ya, ini hubungan bab dengan kitabut tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah penjelasan judul bab. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Perkataan mu'alib bab la yuraddu, la di sini adalah la nafiyah. Karena la ini ada dua, la nafiyah sama la nahiyah. Di antara bukti bahwasanya la yuraddu ini la di sini adalah la nafiyah karena ya yuraddu di sini dia fi'il mudhari yang tetap i'rabnya dalam keadaan marfu. Karena kalau la nahiyah dia menjazmkan fi'il mudhari. Dan penafian di sini ya yuhtamalu ayakuna lil karaha wa ayakuna lit tahrim. Dan penafian di sini orang yang menolak tatkala ada orang yang meminta kepada kita dengan nama Allah ini, ya, penafian di sini imma hukumnya makruh, imma hukumnya tahrim, hukumnya haram. Kemudian perkataan mu'alib man sa'ala billah, yaitu orang yang meminta kepada orang lain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, kalau kita lihat dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ini terkait dengan kita, ya, terkait dengan kita jika ada orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Muhammad Abdul Wahab tidak membahas hukum orang yang memintanya. Bagaimana hukum meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Enggak dibahas oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang dibahas oleh beliau adalah tentang hukum orang yang diminta. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, tentang hukum orang yang meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Meminta hukum asalnya berkisar kepada dua, kata beliau. Yang pertama adalah makruh, yang kedua adalah haram. Makruh, haram. Adapun yang makruh, yaitu jika seseorang meminta kepada orang lain yang terkait dengan selain harta, tenaga, jasa, ataupun yang lainnya. Bukannya kita minta, kalau ojek itu minta, itu beda lagi ya. Itu ada timbal baliknya. Ya. Seseorang minta kepada temannya, pulpennya jatuh di sampingnya antara dirinya dengan temannya. Ya akhi, tolong diambilin akhi, misalnya. Ini terkait dengan apa? Tenaga. Padahal kita apa? Mampu mengambilnya. Maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bahkan beliau menjelaskan di antara baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah membaiat para sahabatnya, di antara isi baiatnya adalah Rasulullah melarang mereka untuk minta-minta kepada manusia sesuatu apapun. Di antara isi baiat, janji setia Rasulullah, janji setia para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu isi baiat, ya, para sahabat dilarang meminta-minta kepada manusia syai'an, sesuatu apapun. La yas'alu nasa syai'an nakira, menunjukkan umum, ya, tidak boleh seorang manusia pun meminta sesuatu kepada siapa? Kepada manusia. Hatta in aso ahadihim, sampai-sampai jika ada salah seorang di antara mereka, di antara sahabat, yang tongkatnya, cambuknya jatuh, ya, sementara dia berada di atas kendaraan, fala yakul li ahadin, dia tidak mengatakan kepada orang yang berada di bawah, nawilnihi, tolong diambilkan untukku. Akan tapi apa? Bal yanzilu wa ya'khudhuhu, tapi dia turun dan ngambil sendiri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hujan gerimis misalnya, ya. Kemudian teman kita lari ngambil jemur, sekalian ya misalnya. Padahal kita mampu. Ya. Makanya seperti ini sebaiknya enggak usah. Seorang suami bisa bikin teh sendiri. Mi, bikinin teh ya. Boleh gak nih? Boleh gak? Boleh gak? Sekali-kali boleh mungkin. Ya. Nanti kan dikecualikan ya, jika kita ada hajat, ya, kebutuhan yang mendesak, maka dibolehkan. Kemudian adapun yang diharamkan, yaitu jika terkait dengan harta. Ya, seseorang minta yang terkait dengan harta. Minta jajan mungkin biasa anak-anak pondok misalnya ya. Padahal dia misalnya minta beliin es dong. Padahal dia punya uang untuk beli es, ya. Maka ini ya sebaiknya seperti ini kita tinggalkan. Karena Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kalau terkait dengan harta, maka ini hukumnya haram. Ya, Rasulullah pernah bersabda, innal insana la yazalu yas'alun nas, sesungguhnya manusia, ya, tatkala dia senantiasa meminta kepada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai nanti dia datang pada hari kiamat dalam keadaan wa ma fi wajhi muzghatan. Ya, wajahnya tidak memiliki muzghatulahmin, ya, tidak memiliki apa? Daging. Ya. Al-jazau min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal. Orang yang minta-minta, ya, seakan-akan mukanya apa? Tembok. Seakan-akan enggak punya muka, hilang rasa malunya. Maka pada hari kiamat Allah balas yang mereka tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki wajahnya, tidak memiliki daging. Adapun hukum meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Kalau hukum meminta tanpa membawa nama Allah saja, kalau dia tidak berhajat, memang tidak mendesak bagi dia untuk minta-minta, ya, sesuatu yang dia tidak perlukan, hukumnya haram. Kalau terkait dengan harta. Makruh kalau terkait dengan selain harta, tenaga, jah, kedudukan, ataupun yang selainnya. Maka lebih-lebih lagi tatkala dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti orang yang banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan dia menjual nama Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah. Adapun hukum memberikan orang yang meminta sesuatu kepada diri kita, maka beliau merinci, ya. Yang pertama, jika seseorang itu sekedar meminta, dalam artian orang ini meminta kepada kita tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka apabila orang ini meminta kepada kita sesuatu yang menjadi haknya, seperti beliau contohkan ada orang miskin, kita orang kaya. Yang namanya orang kaya, ya, hartanya dia 2,5%, hakikatnya bukan hartanya. Hakikatnya adalah harta orang miskin. Nah, ada orang miskin tahu nih orang kaya nih belum bayar zakat malnya nih. Kebetulan bulan Ramadan misalnya, dia datang. Ya fulan, Anda orang kaya, sudah menunaikan zakat belum? Belum. Saya orang miskin. Misalnya, dalam harta Anda itu, ada yang bukan milik Anda 2,5%. Saya minta. Karena haknya. Misalnya, boleh gak seperti ini? Boleh. Kalau orang minta haknya, boleh. Dan kita ini, kalau ini wajib kita memberikannya. Kita berikan. Adapun seandainya dia meminta sesuatu yang bukan haknya, dia minta, dan kita mampu untuk memberikannya, ada orang-orang minta-minta seperti biasa misalnya, minta-minta sama kita, maka boleh kita berikan, boleh tidak. Tapi kalau ada larangan dari pemerintah misalnya, di jalan itu ya, wah itu tentu kita gak boleh memberikannya, dalam bentuk taat kita kepada pemerintah, dilarang untuk memberikannya. Lebih-lebih lagi, pengamen ya. Kemudian yang kedua, orang yang dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang minta kepada kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila yang diminta ini adalah sesuatu yang menjadi haknya, seperti tadi orang miskin minta zakat mal pada diri kita, maka tentu ini kita wajib, lebih wajib lagi memberikannya. Ya, kita memang mengeluarkan kewajiban kita menunaikan hak orang tersebut, plus kewajiban kita ini dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila dia meminta sesuatu yang bukan haknya, tapi kita mampu memberikannya, tidak memberatkan diri kita, maka ini pun kita wajib memberikannya. Ya. Atau minimalnya kalau seandainya kita tidak memberikannya, maka hukumnya berkisar kepada dua, ima makruh, ima haram. Seandainya kita tidak memberikannya, maka menunjukkan ya kekurangan yang tauhid yang ada pada diri kita. Lakin lau sa'ala itsman, akan tapi jika orang tersebut meminta suatu perkara yang mengandung dosa, minta suatu perkara yang haram, kita tahu nih dia minta uang tapi untuk diberikan minuman keras, ya, atau dia minta sesuatu yang memudorotkan diri kita, misalnya kita punya anak cantik misalnya, ada orang yang melamarnya misalnya, wah dia tahu nih ustaz nih paham dalil nih misalnya, ya ustaz dengan nama Allah ustaz saya lamar anak antum ya ustaz, ya seandainya ustaz tahu ini orangnya nggak benar nih, kalau diterima nanti memudaratkan anaknya dan dirinya, maka yang seperti ini kita tolak. Tapi kalau ini orangnya soleh masya Allah, ya, maka ini wajib untuk diterima. Ini dalil buat antum. Ya. Ya, ini perincian sebagaimana yang disampaikan oleh Saleh Al-Utsaimin. Adapun penjelasan dalilnya insyaallah, karena ini cukup panjang dalilnya, penjelasannya cukup panjang ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Saleh Al-Utsaimin, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, dan insyaallah besok